Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita masih membaca hadis terkait dengan masalah kapan buah korma itu menjadi milik pemilik pohon yang menjualnya dan kapan menjadi milik si pembeli. Apa kesimpulannya, Rik? Berkali-kali udah berhari-hari kita baca hadis ini. Apa kesimpulannya? Kapan milik pembeli dan kapan milik pembeli yang apa milik pohon yang menjual? Dik, belum nyambung. Aku, iya. Kembali kepada at-ta'bir. Kalau seandainya al-ba'i malik an-nakhl, sahibun nakhl, pemilik pohon korma tadi sudah mentakbir, sudah membuahi pohon-pohon korma tadi, maka berarti si pemilik pohon berhak untuk mendapatkan buahnya, kecuali dengan syarat pembeli. Tapi kalau dia belum berbuat apa-apa, sudah berbunga, iya, dan dia belum berbuat apa-apa, belum mentakbirnya, maka ini milik si pembeli. Itu intinya. Kita selesaikan soal hadis ini malam ini. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdul Bassam rahimahullahu taala, kata beliau, al haqa al fuqaha'u bil bai'i atau sebelumnya, yang keenam, in kana ba'du samarihi mu'abbaran wa ba'duhu ghayra mu'abbar fasahihu anna likullin hukmuhu likullin tanwin iwad, asalnya likulli wahidin hukmuhu hukmahu afan hukmah hukmain isim anna fasahih anna likullin hukmuhu. Apabila sebagian ya pohon korma tersebut yang berbuah itu sudah ditakbir, sudah ada amal dari pemilik pohon, dan sebagiannya belum, maka yang sahih kata beliau, masing-masing pohon ini punya hukum tersendiri. Yang sudah ditakbir, maka apa namanya, buahnya untuk si pemilik pohon, yang belum maka untuk si pembeli. Kenapa? Li'annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman, ya karena hukum itu berputar, berkisar, beredar bersama ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka tidak ada. Ilat yang sedang kita bahas adalah takbir. Ya, kalau sudah ada takbir, maka ada hukum. Kalau tidak ada, maka tidak ada hukum. Kalau si pemilik pohon belum mentakbirnya, berarti itu bukan milik dia, bukan hak dia, hak si pembeli. Qala illa idza kana ta'bir fi nakhlatin wahidah fatakunu kullu thamaratiha lil ba'i li anna baqiha tab'un li awwaliha, kecuali kalau ta'bir ini satu pohon korma saja, iya, maka semua buah pohon tersebut untuk si milik si pembeli, karena yang lainnya itu mengikuti yang awalnya. Ya, walaupun yang sudah ditakbir sebagian bunga dari korma tersebut, ya maka seluruhnya hukumnya sama, semua pohon milik si penjual. Qala katibul rahimahullahu ta'ala, al-haqal fuqaha'u bil-bay' jami'at tasarrufat kan yakuna nakhlu iwada sulhin aw sadaqan aw ja'alahu sahibuhu ujratan aw hibatan aw ghairi dhalik mimma fihi nakhlu milik. Para fuqaha memasukkan dalam bab ini juga semua bentuk tasarufat. Iya, seperti kalau misalnya pohon korma tersebut dijadikan ganti sebagai ganti sulh. Iya, perdamaian. Ketika ada kasus di antara kedua belah pihak, utang piutang atau yang lainnya. Atau dijadikan sebagai sadaq, mahar. Atau sebagai ujrah. Apa namanya? Upah. Atau hibah Agar dalik memafihi naklul mulk, yang ada padanya pemindahan kepemilikan. Ya, misalnya ada seorang laki-laki nggak punya apa-apa, dia punya pohon korma. Ketika mau menikah, dia bilang maharnya pohon korma milik saya. Itu. Iya. Bagaimana buahnya? Ya, dilihat tadi. Kalau seandainya ketika dia bilang ketika akad, iya, apa namanya, apa? Kata si walinya, ankah tuka bibnati misalnya, dengan apa disebutkan dengan ini misalnya, dengan pohon korma. Iya, kalau seandainya pohon kormanya sudah ditakbir oleh si pemilik pohon tadi, si laki-laki mau nikah, maka berarti pohon yang milik istrinya, adapun buahnya masih milik dia. Begitu maksudnya. Tapi kalau belum, ya berarti semuanya, buah dan pohonnya milik si istri, karena sudah jadikan mahar. Demikian juga hibah. Seorang mau memberikan hibah, pada dia saya hibahkan pohon korma ini, ya, untuk ma'had. Ya, apa yang dihibahkan, apa termasuk pohon, apa bunganya? Lihat. Kalau sudah ditakbir, sudah ada amal dari si pemilik pohon, berarti yang dihibahkan hanya pohonnya, adapun buahnya masih milik dia. Kalau belum, semuanya berarti. Kalau belum semuanya. Ini maksudnya beliau al-haqa al-fuqaha bil bai jami' tasarrufat. Jadi dia menyuruh orang gali sumur. Saya gali sumur. Silakan 30 meter. Nanti upahnya pohon korma milik saya. Berarti jadi ujrah. Iya. Masalahnya dia sedang berbunga mau berbuah. Apakah buahnya masuk ke dalam ujrah, ke dalam upah? Kembali ke masalah tadi. Kalau sudah ditakbir, sudah ada amal dari si pemilik pohon, berarti yang jadi upah hanyalah pohonnya. Ya, buahnya masih milik si pemilik pohon. Tapi kalau belum apa-apa, berarti semuanya, buah dan pohonnya masuk ke dalam upah. Ini maksud beliau, ya, al-haqal fuqaha bil bai jami'at tasarrufat. Qala katabi rahimahullahu taala dukhul samarah fil bai idza sturiyat qabla ta'bir awistaratoha al-mushtari wa yamu'abbarah yu'addu bay'an lithamar qabla budu salahihi lakin rukhisa fihi li'annahu tabi'un li'aslih wa laysa mustaqillan. Kata beliau, masuknya buah korma dalam transaksi jual beli ketika dibeli sebelum ditakbir atau disyaratkan oleh si pembeli ketika ditakbir, ini berarti masuk ke dalam bab menjual sesuatu, menjual buah sebelum matang. Ya kan, baru mentil, baru keluar dijual. Iya. Kalau belum ditakbir, berarti semuanya milik si pembeli. Kalau sudah ditakbir, tapi disyaratkan oleh pembeli, juga milik si pembeli. Berarti ini masuk ke dalam bab menjual buah sebelum matang. Kata beliau, iya benar. Tetapi ini rukhsah, dibolehkan. Kenapa? Karena ini pembelian buah mengikuti asalnya, mengikuti pohonnya, bukan buah tersendiri. Wal qaidatul 'amah, kaidah yang umum yang ada dalam kaidah fiqhiyah, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ada hukum yang dibolehkan karena mengikuti asal, yang tidak dibolehkan kalau dia tersendiri. Menjual janin di perut ibunya tidak boleh. Tidak boleh seorang yang sedang yang memiliki kambing dan kambing yang sedang hamil, ya, dia bilang saya jual janin yang ada dalam kambing induk ini. Kenapa? Karena ini al-jahalah wal-ghar. Enggak tahu dia bagaimana keadaan si janin. Enggak tahu nanti kalau akhirnya dia hidup atau tidak, sehat atau cacat. Jahal wal-ghar. Namun kalau dia membeli induk janin, afwan, membeli induk kambing yang ada janin yang sedang hamil, dibolehkan. Kenapa? Karena mengikuti induknya. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Iya, menjual pohon, menjual apa namanya, menjual atau membeli buah yang masih mentah, yang belum jelas matang. Iya, yang belum jelas bagus, tidak boleh. Ini goror. Iya, dia bisa untung bisa rugi. Tetapi kalau dia beli pohonnya dan kebetulan pohon tersebut sedang berbuah, dia dibolehkan masuk ke dalam bab yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau kata beliau rahimahullahu ta'ala, atas yang kesembilan, anna man ba'abdan, barang siapa menjual hamba sahaya, waqad ja'ala baini adaihi ma la yatasarafu bihi, dan si hamba sahaya ini memiliki uang, memiliki harta hasil usaha dia, fal malu lil ba'i, maka hartanya milik si penjual. Illa kecuali an yashtaritahu al mushtari masafaqah, kecuali si pembeli mensyaratkan, ketika transaksi dia syaratkan hamba saya dan harta yang dia miliki itu milik saya. Au yashtaritu ba'dahu, atau mensyaratkan sebagiannya, si pembeli menyatakan iya saya beli hamba saya ini dengan syarat setengah dari harta dia juga milik saya. Bayar hurufi makab ma'al mabi. Kalau seperti ini, ada syarat seperti ini, maka masuk ke dalam transaksi jual beli. Wahinaidin yustaratu fihi maistaratu bi ghairihi min mabi'at. Yang ke-10, la yadurru an yakuna mal 'abdil mabi' ma yadkhulu riba ma tsaman. Tidak mengapa? Iya, kalau si hamba saya ini memiliki harta-harta yang masuk dalam bab riba. Kan yatbi'ahu fillah wa tsaman ya riyalat fiddiyah. Li'anahu tabi'. Iya, misalnya dia mempunyai uang perak. Dia punya perak dan dia dibeli dengan uang perak. Iya. Berarti membeli fiddah dengan fiddah. Ini tidak masalah. Karena yang inti adalah membeli badannya, membeli jasadnya, membeli hamba saya tadi, bukan membeli uang yang dia miliki. Tadi ya sebutu taba'an ma la sebutu istiqlalan. Qala, yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, bai'uz zar' bi syarti tabqiyah la yajuz bi ittifaqil ulama. Iya, menjual tanaman-tanaman, iya tanaman kacang-kacangan dan sejenisnya yang ada di ladang dengan syarat dibiarkan tidak langsung dipetik, tidak boleh bi ittifaqil ulama. Wa yashtarahu bi syartil qat', jajalik bil ittifaq. Kalau dia beli dengan syarat langsung dipetik, diambil dipanen, dibolehkan bil ittifaq. Wa in ba'ahu mutlaqan, kalau dia menjualnya dengan mutlak, iya, tidak ada syarat memetiknya langsung atau tidak, lam yajuz inda jamaahir ulama, tidak dibolehkan menurut jumhur ulama. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bail habbi hatta yashtadda, ya, melarang menjual biji-bijian sampai jelas kerasnya, bagusnya, ya, untuk bisa dikonsumsi. Ya, ada dia belum punya kebun ladang kacang-kacangan, ya, kemudian belum jelas matang mau dijual, boleh atau tidak? Ini tiga keadaan. Kalau disyaratkan langsung dipetik, boleh. Kalau disyaratkan tidak boleh dipetik dulu, tidak boleh. Ya, kalau tidak ada syarat sama sekali juga tidak boleh. Karena hukum asalnya tidak boleh dia menjual al-hab, yakni sejenis kacang-kacangan sampai jelas matangnya, keras, sudah bisa dikonsumsi. Namallahu a'lam bissawab.